beberapa hal yang ditanyakan kemarin yang hubungannya tentang permasalahan Jumat ini, insya Allah kita akan jawab sebagian dengan membacakan dari kitab Ahkamul Jumu'ah wa Bida'uha, ya, sambil insya Allah suatu saat kalau ada kesempatan, kalau memungkinkan daurah di bulan Ramadan untuk menghabiskan ini, mungkin kita berusaha untuk menghabiskan, ya, mudah-mudahan insya Allah ada kesempatan karena sangat penting ini, khususnya dalam permasalahan Jumat, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Kemarin yang termasuk pertanyaan yang ditanyakan tentang hukum apabila seseorang hendak maju ke saf terdepan, ya, ya, dalam keadaan dia mesti melangkahi leher-leher orang. Ini bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan seorang itu melangkahi demi untuk mendapatkan tempat atau saf terdepan? Di sini insyaallah taala kita akan membacakan bagian dari perkataan para ulama. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan dengan sanadnya dari hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqima ar-rajula akhahu min maq'adihi wa yajlisu fihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang, ya, untuk menyuruh berdiri saudaranya dari tempat duduknya lalu dia duduk di situ. Ya, dia suruh berdiri lalu dia duduk di situ, di majelis itu. Lalu kemudian salah seorang perawi yakni Ibnu Juraij bertanya kepada Nafi', "Al-Jum'ah, apakah pada hari Jumat juga demikian?" Ini pada hari Jumat terkadang kita melihat ada seorang minggir-minggir, ya kan? Lalu dia duduk di situ. Apakah itu berlaku pada hari Jumat? Maka berkata Nafi', "Al-Jum'ah wa ghairuha," pada hari Jumat dan selainnya. Ini secara umum. Dan ini juga di kuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah dengan lafaz la yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jum'ah thumma yukhalifu ila maq'adi fayaq'udu fihi walakin tafassahu. Jangan salah seorang kalian itu menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jumat kemudian dia duduk di situ, ya. Nah, akan tetapi hendaklah kalian berlapang-lapang. Nah, wa kana Umar idza qama lahu ahadun min majlisihi lam yajlis fi, dan adalah Umar bin Khattab apabila ada seorang yang pergi, ya, meninggalkan majlisnya mungkin karena ingin berwudu ataukah batal wudunya, maka Umar tidak duduk di situ. Nah, beliau tidak mau duduk di situ. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa nahyu lit tahrim fi man sabaqa ila mawdhi'in mubahin fil masjid wa ghairihi yaum al jum'ah aw ghairu shalah aw ghairuha bahwa ahakku biha, bahwa di dalam hadis ini larangan yang menunjukkan haramnya bagi seorang yang sudah lebih dahulu mendapati satu tempat di masjid, ya, dan selain masjid pada hari Jumat, apakah dalam pada hari Jumat atau selain hari Jumat, pada waktu sholat atau selain waktu sholat, bahwa ahakku bihi, maka dia lebih berhak untuk menduduki tempat itu. Wa yahrumu ala ghairihi iqamatuhu li hadzal hadis, dan haram atas yang lainnya untuk menyuruh dia berdiri berdasarkan hadis ini. Dan berkata Imam Syaukani rahimahullah, dzikru yaumil jum'ati fi hadis Jabirin litamsis ala ba'd afradil 'am la min bab at-taqyid lil ahaditsil mutlaqah. Penyebutan hari Jumat di sini di dalam hadis Jabir ini untuk menyebutkan nas ya terhadap sebahagian dari apa yang menjadi umum, bukan untuk mengkhususkan hari Jumat saja, tapi juga pada hari lainnya berdasarkan hadis-hadis yang mutlak ya, bukan untuk mengkhususkan pada hari Jumat ya. Tsumma dzakara ma dzakara An-Nawawi, kemudian Asy-Syaukani menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dan beliau menambah illa annahu yastathni min dzalika an yaq'uda rajulun fi mawdhi'in tsumma yaqumu minhu liqada'i hajatin tsumma ya'udu ilayhi fa innahu ahaqqu bihi mimman qa'ada fihi ba'da qiyamihi falahu ay yuqimahu. Nah, di sini kecuali Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Imam Syaukani rahimahullah menambah dan mengecualikan apabila seseorang duduk di satu tempat, kemudian dia berdiri karena untuk menunaikan hajat, kemudian setelah itu dia kembali, fa innahu ahaqqu bihi, ya, maka dia lebih berhak untuk mengambil tempat duduknya itu. Nah, jadi kalau ada kemudian orang duduk di situ dalam keadaan dia yang lebih dahulu duduk lalu dia pergi karena buang hajat, dia punya hak untuk menyuruh dia berdiri gitu loh. Paham ya ikhwan? Tidak termasuk dalam larangan karena dia lebih berhak untuk mengambil tempat duduk itu karena dia yang lebih awal. Paham ya ikhwan? Bisa dipaham ya? Naam. Nah, ini kadang banyak sekali ya ikhwan terjadi yang demikian dalam majelis ya, dalam perkara-perkara yang lain, apabila ada seorang yang duduk lalu kemudian dia pergi karena satu hajat, ketika dia datang ternyata tempatnya sudah diambil oleh yang lainnya. Nah, baik. Kemudian juga di sini disebutkan hukumnya melangkahi leher-leher orang dan mengganggu manusia pada hari Jumat. Telah berselisih para ulama dan jumhur dari kalangan para ulama mengatakan itu makruh. Illa idza kanat furjatan fil masjid, kecuali apabila ada yang kosong di masjid, la yasilu ilaiha illa bitakhatti, yang dia tidak mampu untuk menuju ke depan, ya ini pertanyaan yang kemarin kan. Illa bitakhatti, kecuali harus melangkahi leher orang. Ini jumhur ulama menyatakan boleh. Au kana al-imamu la babalahu yadkhulu min, atau misalnya imam dia tidak punya tempat untuk masuk, ya, enggak ada tempat dari samping untuk masuk ke tempat dia untuk berkhutbah atau menjadi imam, sehingga harus berjalan dari belakang. Ya itu mau tidak mau harus melangkahi leher-leher orang. Nah, ya, ilal amam, untuk menuju ke depan. Illa min baini awsatin nas, kecuali harus melewati di antara manusia. Fala karahata fina idzin, maka yang demikian tidak ada makruhnya, kata beliau. Wa kadza qala An-Nawawi, dan demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, dan Ibnul Munzir rahimahullah juga beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Awsat ada perselisihan para ulama dalam permasalahan ini, ya, ada kurang lebih 5 pendapat. Di antara pendapat tersebut ada yang mengatakan makruh secara mutlak apakah ada hajat atau tidak ada hajat. Paham ini ikhwan? Jadi sebagian para ulama menyatakan walaupun di depan ada saf yang kosong tidak boleh karena hukum hadisnya mutlak, dan ini lebih ahwat, lebih berhati-hati. Nah, sebab hadisnya umum. Dan berkata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, illal imam fala yukrahu, lau, kecuali imam maka tidak dimakruhkan karena mesti ke depan. Ya, mesti ke depan. Nah, dan terdapat hadis kata Asy-Syaikh Al-Fadhil Yahya bin Ali Al-Hajuri rahimahullah, beliau mengatakan telah sahih di dalam sahih Bukhari dari hadis Uqbah bin Al-Harith, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal asra tsumma qama musri'an, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar lalu kemudian berdiri dengan cepat. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'dhi hujari nisa'i, maka ketika beliau berdiri dengan cepat, beliau melangkahi leher-leher manusia dan beliau menuju kepada kamar-kamar istri-istrinya. Fa fazi'an nasu min sur'ati, maka manusia pun merasa takut dari cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak itu. Fakharaja alaihim, lalu setelah itu Rasulullah keluar. Fara'a annahum fazi'u min sur'ati, maka Rasulullah melihat para sahabat ketakutan karena cepatnya Nabi SAW. Waqala, maka berkata Rasulullah SAW, dakartu syai'an min tabrin fa'amartu biqismatihi, aku mengingat sesuatu di dalam rumahku masih ada emas yang apa, emas yang tersimpan yang belum dibagikan, maka aku pun bercepat-cepat untuk mengambil emas itu, lalu aku perintahkan untuk membaginya, jangan sampai kemudian datang ajal dan tidak sempat membagi harta tersebut. Kata Syekh Yahya rahimahullah, hafizahullah, wahada yadullu ala jawazi takhattir riqab, ini menunjukkan bolehnya melangkahi leher-leher orang lihajatin, karena ada keperluan. Nah, mithl qada'il hajah wal wudu, seperti membuang hajat ataukah hendak berwudu, wa dukhulul imam ilal amam, ya, dan masuknya imam ke depan, illam yakun lahu madkhalun akhar, apabila tidak ada tempat masuk yang lain. Wa ma'adzalika, dan di samping itu pula, walaupun demikian boleh hukumnya, kata beliau, yambagi lahu ayyulazimal adab syar'i, sepantasnya lah bagi seorang itu untuk menjaga adab-adab syar'i. Jangan mentang-mentang boleh seenaknya melangkahi leher orang. Fidzalika, dalam hal ini, fala yufarriqu baina ithnaini illa biiznihima, jangan dia memisahkan antara dua orang yang sedang ngobrol kita masuk di antara keduanya kecuali dengan izin keduanya. Fayasta'dhinu idza arada an yamshiya baina ithnaini, maka hendaklah dia meminta izin apabila dia ingin berjalan di antara dua orang. Wa yataharrazu an adhiyatin nasi birijlaihi aw ghairihima halal murur, dan hendaklah dia menjaga jangan sampai mengganggu manusia dengan kedua kakinya atau selainnya tatkala mereka itu lewat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, la yahillu lirajulin ay yufarriqa baina ithnaini illa bi idznihima, bahwa tidak halal bagi seorang untuk memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin kedua orang tersebut. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita berhati-hati, sebab melangkahi leher orang pada hari Jumat itu akan menghilangi keutamaan, ya, keutamaan-keutamaan yang besar yang didapatkan bagi seorang yang ketika mereka bersuci dari rumahnya, lalu kemudian memakai pakaian yang terbaik dari rumahnya, memakai wangi-wangian, lalu kemudian datangi masjid dan menghindari mengganggu manusia, tidak melangkahi leher-leher manusia, maka dia mendapatkan keutamaan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu a'lam bissawab, yang hubungannya tentang permasalahan melangkahi leher manusia. Kemudian juga di sini dalam permasalahan menjawab orang yang bersin, ya, di dalam kitab Ahkamul Jumu'ah halaman 188 sebutkan di sini beberapa riwayat dari para ulama bahwa telah datang riwayat dari Tawus dan juga dari Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakhai dan Sa'id bin Musayyib di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, anna man atasa yawmal jumu'ah wal imamu yakhtub la yushammituhu al mustami'una, bahwa barang siapa yang bersin pada hari Jumat sedangkan imam berkhutbah, jangan dijawab oleh orang-orang yang mendengarkan. Ya, wa man sallama la yaruddu alaihi salam, dan barang siapa yang mengucapkan salam, jangan dia membalas salamnya. Nah, dan juga datang riwayat ini dari Qatadah atau di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Nah, ya, dan dinukilkan dari Al Hasan Al Basri dan Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim pula, annahu yaruddu salam, bahwasanya beliau menjawab salam. Menjawab salam pada hari Jumat itu. Wa qala Ibnu Sirin, dan berkata Ibnu Sirin, idza sallama alaihi yumi'u iman, kalau mengucapkan salam kepadanya maka dia hendaklah membungkuk dengan satu bungkuan, yakni untuk menandakan bahwa dia menjawab salam. Wa qala Ibnu Musayyib, sedangkan Ibnu Musayyib mengatakan yaruddu fi nafsi, dia cukup membalas di dalam hatinya. Qultu, berkata Syekh Yahya hafizahullah ta'ala, wa tilka adillatun ammatun fi wujubi raddis salam. Nah, itu ada dalil-dalil yang umum ya tentang wajibnya menjawab salam. Wa adillatu shomti yaumal jum'ah waqtal khutbah khassah, sedangkan dalil-dalil yang memerintahkan diam pada hari Jumat ya itu khusus. Wal khassu muqaddamun 'alal 'am, maka yang khusus didahulukan daripada yang umum. Fal wajibu sukutu waqtal khutbah, maka wajib diam pada waktu berkhutbah. Fala yaruddu salaman wala yushammitu 'atisan, maka jangan dia membalas orang yang mengucapkan salam, jangan pula dia membalas orang yang bersin. Wala yaqra'u Qur'anan, jangan dia membaca Qur'an. Wala ya'muru bima'ruf wala yanha'ni munkar halal khutbah, jangan dia beramar ma'ruf dan nahi munkar di kala khutbah. Kama taqaddama zikrul adillah, sebagaimana yang telah terdahulu penyebutan dalil. Ma'a aqwali ahli ilmi ala dhalika fi fasli al-insat lil khutbah, bersama apa pendapat-pendapat para ulama dalam permasalahan diam ketika khutbah. Wala yang bagi salam alal mustami'in li khutbatil jum'ah, dan tidaklah sepantasnya mengucapkan salam kepada para mustami', orang-orang yang mendengarkan. Jadi kalau misalnya kita masuk, tidak perlu kita mengucapkan salam, kita terlambat misalnya, lalu ini orang khatib sedang berkhutbah dan kaum muslimin sedang mendengarkan khutbah, kita masuk, assalamualaikum. Nah, orang dengar, siapa ini? Na'am. Nah, ini kata beliau, jangan, tidak sepantasnya. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, ketika Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab berkhutbah, tidaklah pernah dinukilkan bahwasanya ketika datang Utsman bin Affan dalam keadaan Umar bin Khattab berkhutbah, tidak dinukilkan bahwa Utsman datang itu lalu mengucapkan salam ketika beliau masuk ke dalam masjid. Demikian pula Sulaik al-Ghatafani, ketika beliau masuk ke dalam masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid, juga tidak dinukilkan bahwa dia mengucapkan salam. Demikian pula seorang badu yang datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, telah binasa ternak-ternak kami, maka doakanlah agar menurunkan Allah menurunkan hujan pada kami, juga tidak dinukilkan bahwa mereka ini mengucapkan salam ketika mereka masuk ke dalam masjid. Kalau ini adalah perkara yang disyaratkan, tentunya dinukil dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini tidak disebutkan dalam permasalahan bersolawat, apabila didengarkan nama Rasulullah SAW, apakah kita mengucapkan solawat? Ini tidak disebutkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini butuh pencaharian kembali, apakah dalam masalah mengucapkan solawat pun kita tidak mengucapkan dalam keadaan imam menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan beberapa hadis dari Nabi SAW menunjukkan berdosanya orang yang ketika disebutkan di dekatnya nama Nabi SAW lalu dia pun tidak menjawab.